juga ulama yang tidak menafsil atau tidak memerinci hukum ini. Jadi ulama itu mengatakan hukum 3 hari ini. Wa qaihin li'annahu damun mustahilun wa sadidin wa huwa ma'un raqiqun yukhalituhu dam. Ini hukumnya masih melanjutkan hukum yang najis ya. Berarti qaihin ini sudah tidak membahas lagi tentang pengecualian dari darah. Jadi qaihin ini i'rabnya jar karena ataf ke lafaz sebelumnya yaitu raus ya. Jadi ini adalah contoh dari benda yang najis. Arti dari qaih adalah nanah ya. Jadi di dalam kitab fikih itu nanah ada dua, yaitu ada qaih dan ada sodit. Kalau qaih itu nanah, nanah yang murni nanah. Kalau sodit itu nanah yang bercampur darah. Jadi kalau ada campuran darah, istilahnya adalah sodit. Kalau nanah yang murni adalah qaih. Di dalam kitab Fathul Mu'in ini dijelaskan mengapa qaih termasuk benda najis. Karena qaih adalah darah yang berubah. Kemudian bila demikian, bila qaih adalah darah yang berubah, mengapa hukumnya tetap najis? Padahal di keterangan sebelumnya, perubahan suatu benda, perubahan sifat suatu benda itu bisa berubah menjadi suci. Mengapa qaih ini tetap najis ya? Mengapa tetap najis? Dijawab oleh para ulama bahwa perubahan itu, perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain, itu tidak selalu berubah menjadi yang baik. Tetapi kadang berubah justru menjadi lebih buruk ya. Berubah menjadi rusak, tidak berubah menjadi baik. Jadi mustahil ila fasad, berubah menjadi yang lebih buruk. Jadi perubahan yang bisa menjadikan suci suatu benda yang najis itu bila perubahannya ke yang baik. Jadi mustahil ila solah. Berbeda dengan ini qaih. Walaupun nanah ini adalah berasal dari darah, tetapi perubahan dari darah ke nanah itu tidak menjadi baik, justru menjadi buruk ya. Perubahan tapi menjadi lebih buruk. Maka hukumnya tetap seperti hukum aslinya yaitu darah yang hukumnya najis. Di sini di dalam kitab Fathul Mu'in diberikan definisi ya, definisi dari sodit. Sodit adalah ma'un rokik yukholitu hudam. Jadi air, benda cair ya, lebih tepatnya cairan yang tipis. Tipis artinya bukan kental ya, lawannya kental. Dan air atau cairan itu bercampur dengan darah, bercampur dengan darah. Wa kadza ma'u jurkin wa judariyin wa naftin in taghayyara wa illa fa ma'uha tahirun. Hukum yang sama seperti qaih dan sodit tadi yaitu najis adalah air yang ada di luka. Jadi ma'u jurkin artinya air luka ya. Dan juga air yang ada di judari. Judari ini penyakit cacar. Judari penyakit cacar, kemudian naftin. Naftin artinya lepuh ya, lepuh yang mengandung air. Jadi air dari luka, dari cacar ataupun dari lepuh ini semuanya hukumnya najis ya, hukumnya najis. Tetapi dengan syarat intagoyar, bila memang ada perubahan. Ada perubahan artinya airnya sudah tidak lagi jernih, tidak lagi bening ya, tapi sudah ada campuran, baik campuran darah ataupun campuran yang lain. Jadi tiga air ini, yaitu air luka, air cacar, dan air lepuh, ini hukumnya diperinci. Bila memang tidak ada perubahan, hukumnya suci. Airnya hukumnya suci, tetapi bila ada perubahan, ada campuran dari hal lain yang menyebabkan berubah warna ataupun baunya ataupun yang lain, itu hukumnya najis ya. Dan ada juga ulama, ada juga ulama yang tidak menafsil atau tidak memerinci hukum ini. Jadi ulama itu mengatakan hukum tiga air ini hukumnya najis tanpa ada perinci. Beliau adalah Imam Rafi'i ya. Berarti dalam masalah ini pendapat Imam Rafi'i lebih berat daripada pendapat yang lain, yaitu beliau mengatakan walaupun ada perubahan ataupun tidak, semuanya tiga air ini hukumnya najis ya.